Innalhamdulillahi nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min syururi anfusina wa min sayyi'ati a'malina may yahdihillahu fala mudilla lahu wa may yudlil fala hadiya lahu wa asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lahu wa asyhadu anna muhammadan 'abduhu wa rasuluhu sallallahu alaihi wa ala alihi wa sahbihi salam. Bapak, sebelum kita lanjutkan tolong dibuka halaman 13. Masanik dalam ayat watatah itu nama masanik, maknanya adalah benteng. Watatah itu nama masanik, dan kalian membuat dan bangun masanik, benteng-benteng. La'alakum takhludun, mudah-mudahan kalian kekal, supaya kalian bisa kekal. Sedangkan ayatan, di ayat tersebut maknanya adalah bangunan. Sehingga atabnuna fi kulli ri'in, apakah kalian membangun di setiap tanah yang tinggi ayatan bangunan, ta'batuna yang kalian bermain-main, watattakhiduna dan kalian membuat masanik benteng-benteng, la'alakum supaya kalian takhudun kekal. Kemudian kita lanjutkan pembahasan berikutnya, yaitu wa amma jam'ul qala ma'alif rahimallahu taala wa amma jam'ul mudzakkar salimu fayurfa'u bil wawi wa yunsabu wa yujaru bil ya'i al maqsuri ma qablaha al mafduhi ma ba'daha wa ulhiqa bihi unu wa 'alamuna wa 'ishruna fama ba'dahu min al-uqudi ila tis'ina wa arduna wa sinuna wa babuhu wa ahluna wa wabiluna wa indiyuna nahu wa la ya'tali ulil fadli minkum wa sa'ati ayu'tu ulil qurba inna fi dhalika la zikra li ulil albabi walhamdulillahi rabbil alamin walabitu fi kahfihim talati mi'ati sinina alladina ja'alul qur'ana ibina sakolatna amwaluna wa ahluna min awsab bima tuta'imuna ahlikum ila ahlihim inna kitab al-abrari lafi indiyin wa ma'atwaka ma'indiyun. Sedangkan jamak mudzakkar salim, maka dia rofaknya dengan wawu, sedangkan nasab dan jernya dengan ya. Al-maqsuri ma qablaha, yang dikasrah huruf sebelum ya. Al-maftuhi ma ba'daha, dan dipatkah huruf sesudah ya. Wa ulhiqa bihi, dan disamakan dengan jamak mudzakkar salim kata-kata semacam ulu yang memiliki alamun, alam, Ashrun 20, wa ma ba'dahu minal uqud, dan bilangan puluhan setelahnya ila tis'in sampai 90. Uqud itu jamak dari aqdun. Aqdun dalam bilangan itu bilangan puluhan, 10, 20, 30, 40 sampai 90 itu disebut alfazul uqud, lafat-lafat uqud, itu lafat-lafat atau bilangan puluhan. Wa arduna, bumi-bumi, bumi bentuk jamaknya, mesinun di sini tahun, jamak dari sana, wababu dan yang semisal dengannya, wa ahluna bentuk jamak dari ahlun, keluarga, wa wabiluna bentuk jamak dari wabil, hujan deras, wa iliyuna wabil, iya iliyun, tempat yang tinggi. Contohnya firman Allah di surat Al-Ahzab, wala ya'tari ulul fadli, dan janganlah bersumpah ulul fadli, orang-orang yang memiliki kelebihan, minkum di antara kalian, wasa'ati dan kelapangan, itu kelebihan dan kelapangan rezeki. Janganlah bersumpah ayuk tu ulul qurba, supaya tidak mau memberi ulul qurba pada kerabatnya. Ayat ini berkaitan dengan sahabat Abu Bakar yang bersumpah untuk tidak mau memberi bantuan lagi kepada Mistah bin Atha karena terlibat turut menyebarkan berita dusta berkaitan dengan Aisyah. Maka setelah mengetahui dan berita bohong, dan Abu Bakar mengetahui bahwa Mistah ini seorang yang miskin dan ditanggung nafkahnya oleh Abu Bakar, maka beliau bersumpah untuk tidak lagi mau memberikan nafkah dan bantuan subsidi kepada Mistah. Kemudian Allah menurunkan ayatnya, wala ya'til ulul fadli minkum basa'ah ayu'tu ulil qurba. Inna fi dhalika sunya, maka di sini ada kata-kata ulu. Ulu ini mahmul jamak mudzakkar salim. Kemudian inna fi dzalika ladzikra liulil albab. Sesungguhnya dalam hal itu sungguh terdapat zikra, peringatan, liulil albab, bagi orang yang memiliki akal. Maka di sini ada uli. Majrur, bentuk majrur dari ulu. Tadi ulunya itu mafuk. Maka misalnya kita i'rab wala ya'tali ulu qurba, ulu fa'ilun marfu'un, itu nunnya hilang karena dia mudhaf, sehingga ulu fa'ilun marfu'un wa alamatu raf'ihi atau bil wawi li'annahu mahmul bil jam'i mudzakkar salim wa huwa mudhafun, wa fadli mudhafun ilaihi majrurun bil kasrati adh-dhahirati. Sedangkan li ulil albab, maka linya li hafu jarid mabnun alal kasri. Uli ismun majrun bili wa alamatu jarihi al wawu wa amatu jari al ya'u li annahu mahmulun atau mulhaqun bi jam'il mudzakkar salim wa huwa mudhafun albabi al al-albabi mudhafun ilaihi majrun bil kasrati. Albab itu bentuk jamak dari lubun. Lub itu maknanya inti. Akal disebut dengan lub yang jamaknya albab karena akal adalah hakikat manusia yang membedakan manusia dengan, termasuk yang membedakan manusia dengan hewan. Saya katakan termasuk karena ada banyak yang lainnya yang membedakan manusia dengan hewan. Karena orang yang tidak memiliki akal, maka dia akan bersikap tidak ubahnya hewan. Oleh karena itu Allah menyebut akal dengan lub, yang artinya inti. Lub itu kalau kelapa itu ya buahnya, bagian dalamnya. Lawan dari qashrun, kulit. Maka di sini ada uli. Dan dia mahmul jamak mudzakkar salim. Walhamdulillahi rabbil alamin. Maka di sini ada al-alamin. Al-alamin itu juga mahmul atau mulhaq fi jam'il mudzakkar salim. Maka Rabbil alamin, Rabbi badalul majruri, majrurun bil kasrati wa mudafun. Al alamin mudafun ilaihi majrurun bil ya'i, li'annahu mulhaqun atau mahmulun bi jam'il mudzakkar salim. Wala bisu, dan mereka tinggal di gua mereka salah simi'at di sini 300 tahun. Sinin-sinin ini mulhaq jamak mudzakkar salim atau mahmul jamak mudzakkar salim. Alladzina ja'alul Qur'ana ibin, orang-orang yang menjadikan Al-Qur'an ibin terbagi-bagi. Sa'alatna amwaluna wa ahluna, orang-orang munafik mengatakan pada Nabi SAW ketika mereka tidak mau berjihad, berperang, mereka mengatakan sa'alatna amwaluna wa ahluna, kami sibuk ngurusi duit dan sibuk ngurusi anak dan istri, tidak punya sempat untuk berjuang, tidak punya waktu untuk berjuang karena kami sudah sibuk dengan ngurusi harta dan ngurusi keluarga. Ini prinsipnya orang-orang munafikin. Mereka beralasan dengan sibuk kerja dan sibuk anak istri sehingga meninggalkan peran dan usaha untuk memajukan dan memperjuangkan agama ini. Gak sempat ngaji, gak sempat ngurusi pengajian, gak sempat ini macam-macam. Kenapa? Wah, kamu sudah sibuk dengan pekerjaan, sibuk dengan bisnis, sibuk dengan catering, dengan rumah makan, sibuk dengan sudah punya istri, saya sudah punya anak, ini gini-gini, saya enggak punya lagi waktu untuk ngaji, enggak punya waktu untuk ngurusi pengajian. Ini kaidahnya munafikin. Ini kaidahnya munafikin. Sakolat na amwaluna wa ahluna. Kamu sudah sibuk, enggak punya waktu untuk ngurusi agama. Sudah sibuk dengan duit dan sibuk dengan anak istri. Kemudian min awsatimatu ta'imuna ahlikum, dari pertengahan makanan yang tuta imunah kalian berikan ahlikum pada keluarga kalian. Kalau tadi ahluna itu di atas kepada amwal, dan amwal itu fa'il untuk sahwalatna. Ahluna kita lihat dia marfu', dan alamat marfu'nya adalah waw. Kemudian dua nunnya dijadikan satu, aslinya ahluna na, ya kan? Ahlun terus kemudian na kami, lalu kemudian jadikan satu wa ahluna. Ahluna kemudian di ayat berikutnya jadi ahli, jadi ahlikum dalam bentuk nasabnya tuta'imuna ahlikum, ahlikum jadi maf'ul bi dari tuta'imun. Kemudian jadi ahlihim di ayat yang lain, ketemu dengan ilah. Inna kitab al-abrar, sesungguhnya catatan untuk orang-orang yang al-abrar, abrar jamak dari barun. Barun adalah orang yang melakukan al-bir. Dan albir maknanya adalah kathratul khair, kebaikan yang banyak. Inna kitab al-abrar, sesungguhnya catatan orang-orang yang baik, orang-orang yang bertakwa, itulah fi'iliyin, sungguh di satu tempat yang sangat tinggi. Wa ma'atrof sama'iliyun, dan apakah engkau mengetahui apakah iliyun atau tempat yang tinggi itu. Maka iliyun, maka marfu'nya dengan wawu, iliyin, lafi iliyin, majrurnya dengan ya. Wa ammal asma'u sittatu faturfa'u bil wawi wa tunsabu bil alifi wa tujaru bil ya'i. Adapun asma'u sittah, maka rofa'nya dengan wawu, nasabnya dengan alif, dan jirnya dengan ya. Namun itu dengan syarat, ada empat syarat. Yang pertama, antakuna mudhofatan. Fa'in ufridat anil idhofati u'ribat bil harakatiz zahirati. Nahwu walahu akhun. Inna lahu aban. Wa banatul akhi. Syarat yang pertama, kelima atau keenam isim tersebut harus menjadi mudhaf. Fa'in ufridat jika dia disendirikan anil idhofati dari idhofah, maka uribat maka di'irab bil harakat, dengan harakat adzahirah yang nampak. Contohnya, contoh-contoh ayat, walahu akhun, maka akhun itu mubtada' marfu'un bidhommatin muqaddaratin, mubtada'un mu'akharun marfu'un bidhommatin dhahiratin. Innalahu aban, maka ini aban, ini isim inna mu'akhar mansub dengan fathah dhahirah. Bebanatul akhi, akhi al-akhi mudhafun ilaihi majrurun bil kasrati dhahirati. Wa antakuna, yang kedua, antakuna idhofatuha li ghairi ya'il mutakallimin. Hendaknya idhofahnya itu kepada selain ya' mutakallim. Fa'in udhifat ilal ya'i, jika udhifat di mudhofkan kepada ya mutakallim, maka u'ribat bi harakatin muqaddaratin, maka di'irab dengan harakat yang muqaddar, ditakdirkan. Takdirnya pada mana, atau yaitu muqaddar ala ma qabla al-ya, muqaddar pada sesuatu sebelum ya, sesuatu sebelum ya, namun tidak dikatakan pada kha, atau pada misalnya di sini inna hadza akhi, dikatakan alama qabla ya, akan tapi tidak dikatakan pada kha, alal kha tidak, dan alama qabla ya, pada sesuatu yang abstrak yang sebelum ya dan sesudah kha. Apa itu? Tidak ada ya, tidak ada, memang tidak ada, namanya muqaddar. Maka inna hadza akhi, maka akhi di sini khabar, khabar inna, akhi khabar inna mansubun bil fathatin muqaddaratin ala ma qabla al-ya'i, mana' min dhuhriha istighalul mahal bil harakati al-munasibati. Karena jika itu dengan dia mutakallim, maka apa yang menyebabkan dia muqaddar, istighalul mahal bil harakatil munasibati. Wawah mudah waliya'u dhamirun muttasilun mabniun ala sukuni, waliya'u dhamirun muttasilun mabniun ala sukuni fi mahali jarin mudahun ilaih. Katia fi mahali jarin, di i'rab dengan i'rab mahali, karena dhamir dan dhamir isim mabni, dan isim mabni i'rabnya adalah i'rab mahali. Inna hadza akhi, maka ini ada inna, maka hadzanya itu isim inna, akhi jadi khabar inna marfu dengan dhammah muqaddar, mana amin dhuhriha istighalul mahal fil harakatil munasibati. Kemudian syaratnya ketiga, antakuna mukaffaratan dia dalam bentuk besar, tidak tazhir, lawan dari tazhir. Fa'in suhirat, jika dia dalam bentuk tazhir, dikecilkan dalam bentuk kecil, maka u'ribat bilharkati zahirati, maka di'irab dengan harkat zahirah. Hada ubayyuka, ini adalah bapak kecilmu. Kalau saja Pak Lek ini. Jadi maksudnya ya ama mungkin kecil badannya, dan tasir itu bisa untuk makna untuk ngece, untuk menghina tasir, atau untuk merendahkan diri, atau menunjukkan rahmah, bukan kasih sayang. Ya bunaya, ibnun menjadi bunai. Itu tasir. Tasir itu mengikuti wazan fu'ail. Mengikuti wazan fu'ailun. Wazannya fu'ailun. Ibnun menjadi bunaya. Kita pun menjadi kutayibun dan seterusnya. Maka abun menjadi ubay. Abun menjadi ubay. Hada ubayyuka. Akhun menjadi Uhai, Hamun menjadi Humai, Hanuka menjadi Hunai. Dumalin Dum menjadi Duwai, Dum menjadi Duwai, Dumalin menjadi Duwai. Apa? Harokatnya harokat dahirah ya. Duwayu malin. Fuka itu menjadi fuwai, fuwaihu. Fuwai. Buka mulutmu, itu jadi mulut kecilmu jadi fuwai buka, ada haknya. Syarat yang pertama berarti adalah mudhaf, dan syarat untuk yang pertama itu yang mudhaf itu berlaku untuk selain du. Syarat yang pertama berarti mudhaf, dan syarat pertama itu mudhaf itu berlaku untuk selain du. Kenapa? Karena di Sarah Mutamimah dikatakan karena du itu mulazimun lil idofa ila ismi jinsin, karena du itu mesti mudoh, tidak ada du yang dipakai tidak mudoh. Beda dengan akhun, abun, dia bisa dipakai mudoh, bisa dipakai bukan mudoh. Maka disyaratkan untuk bisa menjadi untuk di'irab dengan i'rab asma'ul sittah atau asma'ul khamsah, harus kemudian syaratnya mudhaf. Namun syarat ini tidak berlaku untuk du, karena apa? Du itu otomatis mudhaf. Du itu selalu mudhaf. Tidak ada du yang tidak mudhaf. Kemudian syarat yang kedua, mudhafnya kepada selain ya mutakallim. Jika kepada ya mutakallim, maka sebagaimana umumnya isim yang mudhaf pada ya mutakallim, maka nanti i'rabnya adalah i'rab muqaddar. Kemudian yang syarat berikutnya setelah mukabbarah bukan tasghir, yang keempat, wa antakuna mufradat, wa antakuna mufradatan. Kelima atau keenam kata tersebut harus dalam bentuk mufrad. Fa in tuniyat au jumi'at u'ribat i'rab al muthanna. Fa in tuniyat, jika dia dimusanakan au jumi'at atau dijamakkan, maka u'ribat, maka dia di'i'rab i'rab al muthanna dengan i'rab muthanna wal majmu'i. Itu harakatnya salah ya. I'rab al muthanna wal majmu'i. Maka dia di'i'rab dengan i'rabnya isim muthanna dan di'i'rab dengan i'rabnya jamak. Al-majmu' itu atas pada mutanna mudhaf ilaih. Maka artinya al-majmu'. Maka di'irab dengan i'rab mutsanna atau di'irab dengan i'rab jamak. Dan jamaknya boleh jadi jamak taksir. Jamaknya boleh jadi jamak taksir, semacam abun menjadi aba, abuka menjadi kita bentukkan jamak dengan jamak taksir, maka abaun. Atau boleh jadi jamaknya dengan jamak salim. Maka nanti, maka abun menjadi abuna wa akuna. Akan tetapi untuk asma'u sittah yang bisa dijamak dengan jamak mudzakkar salim, itu cuma abun, akun, sama hamun. Ini cuma tiga saja. Ini dia abuna, akuna, dan hamuna. Maka jika dijamakkan, maka asma'u sittah itu mungkin dijamak dengan jamak taksir atau dijamak dengan jamak mudzakkar salim. Akan tapi untuk yang jamak dengan jamak mudzakkar salim cuma berlaku untuk tiga kata saja, yaitu al-ab dan al-akh sama al-hamu. Di syarah mutamimah dikatakan ada ulama yang menambahkan syarat yang kelima, yaitu tidak bersambung dengan ya nisbah. Tidak bersambung dengan ya nisbah. Karena jika disambung dengan ya nisbah, maka di'irab dengan harokat pada ya nisbahnya. Ya nisbah itu misalnya Makkah, dan jadi Makkiyun, orang Makkah. Madinah jadi Madaniyun, orang Madinah. Maka sebagian ulama menyatakan menambahi syarat, yaitu di'irab dengan syarat tidak bersambung dengan ya nisbah. Kalau ya nisbah maka menjadi misalnya akhawiyun, abawiyun. Maka akhawiyun dan abawiyun maka di'irab dengan i'rab harakat. Hmm? Iya, ada ya. Ada ya nisbahnya. Akan tapi sebenarnya penambahan ini juga tidak begitu perlu. Kenapa? Karena sudah masuk dalam syarat yang pertama, yaitu harus idhofah. Sedangkan ya nisbah itu tidak memenuhi idhofah, tidak memenuhi idhofah. Kemudian wal afdahu fil hani an naqsu ay hatu akhirih wal i'rabu bil harakati ala nuni nahwa hadha hanuka wa ra'aytu hanaka wa martu bi hanika wa li hadha lam ya'uddahu sahibul ajrumiyati wala ghayruhu fi hadhil asma'i wa ja'aluha khamsatan. Dan disebutkan kenapa sebagian ulama menyebut asmaul khamsah? Sebabnya wal afa dan lughah atau cara membaca yang fasih untuk hanu fil hani adalah an-naqsu, adalah tanpa huruf, tanpa wawu. Bukan hanu namun tanpa wawu. Ya, al-hanu itu singkat. Al-hanu singkat yaitu hatu akhirih, dibuang huruf terakhirnya, wawu alif ya'nya itu dibuang. Wa wal i'rab dan di i'rab bil harakat, dengan harakat pada nunnya. Sehingga kalau marfu menjadi hanuka, kalau mansub hanaka, kalau majrur hanika. Sehingga i'rabnya tidak i'rab mengikuti asmaul khamsah atau asmaul sittah. Tidak mengikuti teman-temannya yang lain. Itu lughah yang lebih fasih. Walihada oleh karena ini, karena alasan ini, maka lam ya'udahu Saiful Ajrumiyah, maka penulis kitab Al-Ajrumiyah tidak menilai Al-Hanu, tidak menganggap Al-Hanu, walahairu tidak pula penulis kitab-kitab nahwu yang lain fil hadil asma' termasuk golongan isim-isim ini. Waja'aluha sehingga mereka jadikan isim-isim yang khusus ini cuma khamsah saja. Ini kenapa di Jurumiyah dan di kitab-kitab yang lain cuma disebut asma'ul khamsah, mengingat karena memang ada lafad hanu, akan tapi yang fasih hanu ini, yang lebih fasih hanu ini tidak di'irab dengan huruf, akan tapi di'irab dengan harakat. Di Syarh Jumiyah, di Syarh Mutamimah dikatakan i'rab hanu dengan huruf hanu, hana, hani itu adalah lughatun qalilah, adalah lughah yang jarang dipakai oleh orang Arab. Karena sedikitnya atau jarangnya penggunaannya dan tidak terkenalnya, maka hanu ini tidak diketahui oleh banyak al-qura, banyak qura para ahli ilmu qiraah. Demikian juga tidak diketahui oleh Az-Zujaj, salah seorang imam bahasa Arab. Ada seorang yang bernama Az-Zujaj, ada seorang imam, seorang ulama besar dalam bahasa Arab. Fa'angkaroha atau al-firaq itu bukan al-qura namun al-firaq, al-firaq wa az-zujaj. Al-firaq itu juga nama ulama bahasa Arab, nama imam ulama besar dalam bahasa Arab. Demikian juga az-zujaj, sampai-sampai al-firaq dan az-zujaj itu mengingkari adanya asmaul khamsah atau bagian dari asmaul khamsah hanu, mengingkari tidak ada dan tidak mengenali, bahkan mengingkarinya. Kenapa? Karena begitu jarangnya dan tidak terkenalnya hanu dengan i'rab dengan huruf. Bahkan sebagian ulama bahasa mengingkarinya. Kemudian berikutnya wa amal amsilatul khamsatu fahiya kullu fi'lin ittasala bihi dhamiru tasniyatin nahu yaf'alani wa taf'alani aw dhamiru jama'in nahu yaf'aluna wa taf'aluna aw dhamirul mu'annasatil mukhatabati nahu taf'alina fa inna tufa'u bi thubutun nun wa tunsabu wa tujzamu bi hadfin nun. Adapun amsilah khamsah, istilah lain untuk afalul khamsah, definisinya adalah kullu fi'lin setiap fi'il ittasala bi yang bersambung dengan dhamir tasniyah yaitu alif, atau bisa disebut dengan alif tasniyah, yaf'alani dan taf'alani, atau bersambung dengan dhamir jamak dan bentuknya adalah wawu, maka bisa dikatakan atau bersambung dengan wawu jamaah, yaf'aluna dan taf'aluna, atau bersambung dengan dhamir mu'annasah mukhotobah, mu'annasah mukhotobah, satu mu'annas dan mukhotobah orang kedua dan bentuknya ya, sehingga bisa disebut dengan atau bersambung dengan ya mu'annasah mukhotobah. Fa'innaha maka amsilah khamsah atau af'al khamsah itu turfa', tanda rofaknya adalah tubutin nun, adanya huruf nun, dan dinasabkan setelah dijazmkan dengan membuang nun. Kenapa yaf'alani, taf'alani, yaf'aluna, taf'aluna dan taf'alina itu disebut amsalul khamsah? Kenapa disebut amsilah? Jawabannya dijelaskan di Sarah Mutamimah. Dikatakan disebut dengan amsilah khamsah, contoh yang lima, karena yaf'alani, taf'alani dan seterusnya ini bukanlah fi'il-fi'il yang dimaksudkan, namun dia cuma sekedar amsilah contoh yang merupakan kiasan untuk setiap fi'il yang statusnya kedudukannya seperti itu. Itu cuma wazan. Yaf'ala, yaf'alani, taf'ala, taf'alani, yaf'aluna, taf'aluna dan taf'alina itu adalah wazan. Setiap fi'il mudhari yang wazannya seperti ini dan keadaannya seperti ini, boleh jadi wazannya agak beda, mungkin yang sur dengan ain, dengan domahnya, ain fi'ilnya. Namun yang jelas keadaannya seperti ini, yaitu bersambung dengan dhamir tasniyah, bersambung dengan dhamir jamak atau bersambung dengan ya mu'annas mukhatabah, maka dia status seperti ini. Rafa'nya dengan tubutin nun, nasab dan jazmnya dengan hadfun nun. Maka karena ini cuma amsilah, sekedar contoh, sekedar kinayah, sekedar kiasan untuk fi'il-fi'il mudhara' yang lain yang keadaannya seperti itu, maka disebut amsilah khamsah. Karena yang dimaksudkan bukan fa'alanya, namun setiap fi'il mudhara' yang keadaannya seperti ini, bersambung dengan alif tasniyah, bersambung dengan wawul jama'ah, atau bersambung dengan ya mu'annasah mukhatabah. Tambihun. Jika kita baca kitab, maka sering akan kita dapatkan, jika kita baca kitab para ulama, sering kita temukan tambihun. Maka di Sarah Mutamimah dijelaskan tambihun itu ada makna, makna lughah dan makna istilahnya. Tambih itu lughatan al-iqad li syai', al-iqad li syai', membangunkan untuk sesuatu, menyadarkan untuk diberi sesuatu. Sedangkan istilahan, itu istilah para ulama, jika kita baca kitab-kitab para ulama sering kita dapatkan tambihun, tanbih. Maka secara istilah adalah al-i'lam bi tafasili ma'ulima ijmalan mimma qablahu. Al-i'lam, pemberitahuan tentang rincian apa yang telah diketahui secara global, yang telah disampaikan. Ini secara istilah, kata-kata tanbih itu digunakan untuk menunjukkan bahasanya apa yang akan disampaikan setelah tanbih, itu adalah tafsil, rincian dari ijma, dari mujma, dan satu hal yang global yang telah disebutkan dan telah diketahui dan telah dibahas di awal. Tambihun, catatan, atau kita terjemahkan dengan catatan. Ulima mimma taqaddama anna alamatil i'rabi arba'a asyrata. Ulima telah diketahui mimma taqaddam dari keterangan yang lewat, bahasanya tanda-tanda i'rab itu ada 14. Kita baca arba'a asyrata karena adat yang murakkab, adat yang murakkab itu adalah mabni juz'aini. Bagian depan dan bagian belakangnya adalah dua-duanya mabni alal fatah kecuali 12. Empat belas tersebut penjelasannya adalah minha arba'atun usulun, arba'un usulun. Ad-dhammatu lir-raf'i wal fathatu lin-nasbi wal kasratu lil-jari was-sukunu lil-jazmi. Minha dari 14 itu arba'un ada 4 dengan status usulun sebagai pokok. Tanda pokok untuk rafa' adalah dhammah, tanda pokok untuk nasab adalah fathah, dan kasrah adalah tanda pokok untuk jar, dan sukun adalah tanda pokok untuk jazm. Wa asrun furu'un na'ibatun an hadhil usuli. Salatun tanubu anil dhammati wa arba'un anil fathati wa natani anil kasrati wa wahidatun anil sukuni. Sedangkan 10 yang lain adalah furu', adalah cabang, dan na'ibatun pengganti dari tanda-tanda pokok ini. Salatun ada 3 tanda pengganti, ada 3 tanubu yang sebagai pengganti anidomah, pengganti domah. Wa arbaun dan ada 4 pengganti fathah, dan ada 2 pengganti kasrah, dan ada 1 pengganti sukun. Wa anan niyabata waqi'atun fi sab'ati abwabin. Al-awalu ma la yansarifu. Athani jamul mu'anasi salimu. Di sini harapannya benar ya, salimu ya. Athalith al-fi'lul mudari'u al-mu'talul akhiri Arabi'u al-mutanna. Al-khamisu jamul mudakari as-salimu. As-sabisu al-asma'u as-sittatu. As-sabi'u al-amsilatul khamsatu. Sedangkan niatah penggantian dari tanda pokok itu waqi'atun terjadi pada 7 kata. Pertama adalah isim yang mamnu' minas sarfi. Yang kedua jamak mu'anas salim. Yang ketiga fi'il mudhari' mu'tal akhir. Yang keempat musanna. Yang kelima jamak mudzakkar salim. Yang keenam asma'ul sittah. Yang ketujuh adalah amsilah khamsah. Kemudian faslun, pasal berikutnya. Tuqaddaru al-harakatu salatu fi ismi al-mudafi ila ya'il mutakalimi nahwu gulami wa ibni. Pasal berikutnya adalah membahas tentang yang di-i'rab dengan i'rab takdiri. I'rab takdiri itu dialami oleh isim dan dialami oleh fi'il. Maka ada pada isim dan ada pada fi'il. Masing-masing dari isim, untuk isim ada 3, untuk fi'il juga ada 3. Dan untuk isim ada yang takdirinya total, rofak, nasab, dan jirnya, dan ada yang takdirinya itu sebagian. Untuk fi'il juga demikian, ada yang takdirinya total, dan ada yang takdirnya itu cuma sebagian. Kita baca dan kita bisa buat kesimpulan. Tuqaddaru al-harakat as-salatu, tiga harakat itu muqaddar fil ismil mudhafi ila ya'il mutakallimi. Yang pertama untuk isim yang mudhaf pada ya' mutakallim, gulami dan ibni. Dan untuk yang mudhaf pada ya' mutakallim, maka yang mana'a duhu, mana'a min duhuriha, yang mencegah untuk menjadi i'rab labdi sehingga harus menjadi takdiri adalah istighalul mahal bil harakatil munasibah. Yang kedua, fil ismi al-mu'rabi alladhi akhiruhu alifun lazimatun. Yang kedua, untuk isim yang mu'rab yang huruf terakhirnya adalah alif lazimah. Contohnya al-fata. Setelah ta itu alif lazimah, sehingga tidak boleh dikasih titik karena dia alif bukan ya. Orang Jawa bilang ini namanya alif bengkok. Orang Jawa bilang ini alif bengkok. Mustafa itu alifnya juga alif bengkok, bukan alif jejeg, bukan alif lurus. Musa dan Hubla. Artinya ini berlaku untuk diberi, baik diberi al ataupun tanpa al. Diberi al contohnya al-Fatah dan al-Mustafa. Yang tanpa al contohnya Musa dan Hubla. Al-Fatah pemuda, Mustafa orang pilihan, Musa pisau yang tajam, pisau cukur, dan Hubla perempuan-perempuan yang hamil. Bisa memaksuran, isim yang seperti ini disebut isim maksu. Kalau di sebagian orang ini jadi tolak ukur. Tolak ukur. Kamu ini belum bisa bedakan alif bengkok sama alif lurus saja ngomong. Jadi tolak ukur. Jadi standar orang untuk istilahnya orang itu menjatuhkan seseorang dengan tolak ukurnya alif bengkong dan tidak. Udah tahu alif bengkong atau belum? Si maksud dengan yang bukan maksud, lu bisa bedakan? Kayak itu aja komentar. Gitu. Sebagian orang di sekelompok, sebagian orang di masyarakat kita menjadikannya sebagai tolak ukur. Kenapa disebut maksuran? Kasar itu artinya pendek. Lawan dari mad. Lawan dari mad. Di Sarah Mutamimah dikatakan disebut maksuran limtina'i maddihi. Disebut maksur karena ada dua kemungkinan disitu disebutkan. Yang pertama karena tidak mau dimad. Tidak boleh dibaca panjang karena tidak dibaca panjang fata musa hubla tidak panjang, tidak bermat, dan kosar itu lawan dari mat. Kemungkinan yang kedua itu dikatakan di Sarah Mutamimah li'annahu kusir ay muni'a min duhuril harakati fihi. Karena dia terkadang kasar itu maknanya kurang, karena dia dikurangi, dalam artian dihalangi, dihalangi harakat itu untuk nampak. Maka di Sarah Mutamimah disebutkan kenapa disebut maksur, kenapa orang nahwu, ulama nahwu menyebutnya dengan si maksur. Ada dua kemungkinan kenapa mereka memberikan nama seperti ini. Boleh jadi karena maksud dalam artian karena dia itu dibatasi, tidak dibatasi, tidak boleh harokat itu nampak, atau karena dia tidak boleh dibaca mat, harus dibaca kosor, harus dibaca pendek. Kemudian yang ketiga, kalau yang dua tadi mukodarnya itu total, marfu, mansub, majrurnya mukodar semua. Untuk yang mudhaf dengannya mutakallim, maka dia mukodar dalam rofa, dalam nasab, dan dalam jar. Demikian juga isim maksur itu mukodar dalam semuanya, dalam rofa, nasab, dan jarnya. Beda dengan yang ketiga, matukodar ad-dhammatu wal kasratu fil ismil mu'rabil ladhi akhiruhu ya'un lazimatun maksurun maqablaha. Waktu qadar dan ditakdirkan dengan domah dan kasrah, domahnya muqadar, kasrahnya muqadar, untuk isim mu'rab yang huruf terakhirnya adalah ya lazimah, maksurun di kasrah sebelum ya-nya, huruf sebelum ya. Al-Qadhi, Ad-Da'i, dan Al-Murta'i. Al-Qadhi, Hakim, Ad-Da'i, penyeru, Al-Murtaqi, orang yang naik, orang yang manjat, naik. Di sini contohnya itu cuma yang beral semua. Bagaimana jika tidak beral? Sama saja. Oleh karena itu bisa kemutamiah ditegaskan aula, baik beral ataukah tidak, kakodin, da'in, murtaqin. Nah, ini hanya meskipun contohnya itu tidak beral semua, bukan berarti hanya berlaku untuk jika beral. Tidak ada alnya pun juga berlaku ketentuan ini. Bisa memangkuson dan disebut isim mangkus. Kenapa disebut mangkus? Dari kata-kata nangkoso artinya kurang. Jawabannya ada di Sarah Mutamimah. Di sana dikatakan disebut mangkus ada dua jawaban. Yang pertama, li anna lama hutuh zafu li tanwin. Karena lam isimnya itu dibuang ketika dalam kondisi tanwin. Itu ketika tanpa al. Ketika tanpa al, maka bunyinya menjadi qadin, da'in, murtaqin, ya kan? Lam isimnya, ini bukan lam fi'il, lam isimnya maksudnya huruf terakhirnya itu dibuang. Ya kan? Ya lazimahnya itu dikurangi, sehingga isim tersebut dikurangi. Dikurangi ya-nya. Dikurangi ya-nya, dikurangi huruf terakhirnya ketika dia dalam kondisi tanwin. Maka dia mangkus. Kurang. Atau yang kedua, itu sama dengan yang kedua untuk maksur tadi, yaitu li'anau naqasa minhu ba'dul harakat, karena kurang sebagian harokatnya. Ini itu ketika dalam kondisi ofak dan jar, maka harokatnya itu kurang, dan baru utuh ketika dalam kondisi mansub. Contoh ayat yauma yad'u da'i, pada hari penyeru itu menyeru. Muhti'ina ila da'i, mereka bersegera ila da' kepada penyeru. Wa tadharu fihi al-fathatu, akan tapi zahirah, akan tapi nampak pada isim maksur mangkus ini al-fathatu fathah. Ketika dalam kondisi nasab, maka fathahnya fathah zahirah. Sedangkan domahnya ketika dalam kondisi rofa, maka domahnya domah mukaddar, dan kondisi jar maka kasrahnya kasrah mukaddar. Kenapa kok diistimewakan fathah itu fathahnya zahirah? Jawabannya li khifatiha, karena ringan dalam bacaan, karena ringan dalam ucapan, dalam ucapannya orang Arab. ajibu da'i Allah, penuhilah penyeru Allah subhanahu wa ta'ala, penyeru yang mengajak pada Allah subhanahu wa ta'ala, pada agama Allah subhanahu wa ta'ala. Apa hubungannya khifah? Lihat, karena mana amin zuhuriha untuk mangkos. Untuk mangkos, kenapa dia mukaddar? Kita katakan dalam i'rab, mana amin zuhuriha al-istisqalu atau as-saqalu. Yang mencegah untuk supaya menjadi zahirah adalah as-saqal, adalah merasa berat di lisannya orang Arab. Sedangkan kata orang Arab, menurut orang Arab, kalau fatih itu ringan, jadi enggak berat. Domah itu berat untuk dalam posisi ini, untuk nampak itu berat. Tetapi kalau untuk fatah itu ringan. Maka inilah tiga i'rab takdir untuk isim. Yang dua itu sempurna ketika dalam kondisi rofa, nasab dan jirnya, yaitu isim yang mutaf ila yang mutakalim sama isim maksur. Yang ketiga itu cuma takdirinya cuma sebagian saja, yaitu untuk kondisi rofa dan jar. Sedangkan dalam kondisi nasab itu ya utuh, dan kondisi nasab dia zahirah. Untuk fi'il pun keadaannya demikian. Wa tuqaddaru ad-dhammatu wal fathatu fil fi'li al-mudhari'i al-mu'tali bil alifi. Wa tuqaddaru ad-dhammatu faqat fil fi'li mudhari'i al-mu'tali bil wawi aw bil ya'i. Nahu yada'u wa yarmi. Wa tadhharu al-fathatu nahu lan yada'u wa lan yarmiya. Wal jasmu fi thalathati bil hadfi kama taqaddama. Waktu qadaru dan ditakdirkan ad-dhammah dan fathah untuk fi'il mudhari' yang mu'tal akhir jika huruf ilahnya adalah alif. Maka untuk mu'tal akhir dengan alif, mu'tal akhir itu nama lainnya apa? Ada fi'il mithal, ada fi'il salim, ada fi'il mahmus. Apa nama lainnya? Kan huruf ilah itu mungkin di awal, mungkin di tengah, dan mungkin di akhir. Kalau di tengah itu namanya fi'il ajwa. Jika mu'tal, untuk mu'talnya tengah disebut ajwa. Jika mu'talnya itu, jika mu'talnya di ain fi'il maka disebut ajwa. Jika mu'talnya di fa' fi'il disebut disebut misal. Kalau ilahnya itu, mu'talnya itu di akhir di lam fi'il maka disebut naqis. Jika ada hamzahnya maka disebut fi'il mahmud berhamzah. Saya kata hamzah mahmud. Fi'il yang terbebas dari mu'tal itu disebut fi'il sahih. Fi'il yang terbebas dari mu'tal dan mahmud disebut fi'il salim. Nah, dhamma dan fathah itu muqaddar untuk naqis naqis alif. Wa tuqaddar dhammatu faqat, sedangkan dhamma itu muqaddar, yaitu marfu'nya itu muqaddar faqat saja, fil fi'lil mudhari' untuk fi'il mudhari' yang mu'tal maksudnya mu'tal akhir. Bukan mu'tal di tengah dan mu'tal di awal. Fil fi'lil mudhari' untuk fi'il mudhari' al-mu'tal bil wawi. Naqis wawi. Disebut juga naqis waw. Apa bil ya'i atau naqis ya'i? Nah, untuk nakes wawi dan nakes ya'i, maka muqaddar itu cuma ketika rafa. Ketika nasab, zahirah. Fathahnya fathah zahirah. Sedangkan untuk nakes alif, maka dia muqaddar ketika rafa dan ketika nasabnya. Contohnya yada'u dan yarmi. Wa tadharul fathatu, dan fathah itu akan nampak, dan fatkahnya itu nampak ketika fatkah, ketika kondisi nasab itu fatkah, nampak lan yada'uwa lan yarmiya wal jazmu. Sedangkan jazm fit talasati, untuk tiga jenis fi'il ini, baik naqis wawi, naqis ya'i dan naqis alif, semuanya sudah sama, yaitu bil hadfi dengan hadaf kama taqaddar, bagaimana telah lewat. Maka jika dibuat ringkasan, maka bisa kita buat ringkasan i'rab takdir itu berlaku untuk isim dan untuk fi'il, sama-sama untuk isim ada 3, untuk fi'il juga ada 3. Untuk isim 3 itu terdiri dari mudhaf pada ya' mutakallim, isim maksur dan isim mangkus. Untuk fi'il maka itu berlaku untuk naqis alif, naqis wawi dan naqis ya'i. Untuk mudhaf pada ya' mutakallim dan isim maksur, maka itu bijami'il harokat. Untuk semua harokat, dhamma, fathah dan kasrahnya. Sedangkan untuk isim mangkus itu cuma biba'til harokat. Di sebagian harokat saja, yaitu dalam dalam banyak dhammanya dan kasrahnya. Sedangkan fathahnya dhahirah. Sedangkan untuk fi'il, maka untuk naqis wawi sama naqis ya'i, maka dia cuma dalam satu harokat, yaitu untuk domah, untuk domah saja. Sedangkan untuk naqis alif, maka dia berlaku untuk dua, yaitu untuk domah dan untuk fathahnya. Demikian yang kita bahas dalam kesempatan sore hari ini. Allah ma'alina ma'infa'una wa'anfa'na bima'alistana wa bismi'il ma'alallah ala nabina Muhammadin wa ala alihi wa sallam wa ta'ala alhamdulillahi wa ta'ala alhamdulillahi wa ta'ala alhamdulillahi wa ta'ala alhamdulillahi wa ta'ala alhamdulillahi wa ta'ala alhamdulillahi wa ta'ala alhamdulillahi wa ta'ala ya. Pada apa saja, maksudnya? Pada yang pakai A, yang itu berlaku untuk isim maksur itu berlaku. Dia muqaddar dalam dhamma, fathah dan kasrahnya, baik itu isimnya itu beral atau tanpa al. Contoh yang tanpa al, Musa. Situ kasih contoh Musa. Contoh yang beral misalnya Mustafa. Mustafa meskipun ada alnya, di dhamma dan fathahnya semua muqaddar semua. Demikian juga Musa. Jadi untuk mau menunjukkan ini berlaku untuk yang beral ataupun yang tanpa al. Mustafa tanpa al. Mustafa tanpa al juga. Mustafa. Iya, Mustafa. Ini fidoma bukan pada pasar. Iya. Tapi itu dalam cetakan yang halaman nomor 17. Iya. Dalam apa? Yang asal. Al-Ali al-Ladhi Rasulullah Sisadadi Mumi itu maksudnya pihak sinuni kan atasnya kan wa'amal khatsun yang puno alamatul itu. Jangan contohnya kan membuang nun, tapi itu kelihatan Sisadadi Mumi ya, hazab nun wa'amal jazmu jazm, maka dia alam untuk adapun hazab, maka dia adalah alam untuk jazm, untuk mu'tal akhir dan untuk fi'il-fi'il yang tanda rofahnya adalah subutun nun. Untuk fi'il-fi'il yang tanda rofahnya adalah subutun nun, maka jazmnya itu dengan hadbun nun gitu. Berlaku untuk fi'il-fi'il yang rofahnya dengan subutun nun, yaitu af'al khomsah. Maka jazmnya dengan hadab, dengan membuang nun itu. Maka dia dengan yang atasnya ada pun pembuangan, maka dia adalah yaitu pembuangan jadi alam untuk jazm, pertama membuang huruf illah untuk mu'tal akhir, dan yang kedua untuk membuang untuk fi'il-fi'il yang tanda rofahnya dengan subutun nun, maka jazmnya dengan membuang, yaitu membuang nun. Kalau fathah tanpa alif lam fathah atau fathah? Fathah. Abu Luqman.